Nuwasil, kita lanjutkan ke jalsah berikutnya. Jalsah ke-14. Indana mim. Mim maftuhah. Ma. Ma. Iqra'u. Ma. Ma. Baik. Mim keluar dari makhraj asy-syafah, yakni asy-syafatain. Antara syafah al-ulya wa syafah as-sufla. Dengan kita tutupkan atau kita lekatkan dua bibir ini, al-ulya wa sufla, al-ulwi wa sufli, kemudian ada suara yang melewati al-khayshum, rongga hidung. Taib. Kalau kita sukun huruf ini, am, kita rasakan ada sautun, ada suara yang mengalir ke rongga hidung. Am, coba. Am. Am. Am. Am. Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Ya, sifat gunnah adalah ada pada huruf mim, nah, dan juga nun. Nanti insyaallah kita akan sampai. Di antara sifat yang lain dari mim adalah jahr. Jahr, tidak ada nafas yang mengalir bersamaan dengan terucapnya huruf ini. Bainiyah, nah, sifat antara syiddah dan rukhawah dan istifal. Mim mustafilah, dibaca dengan tipis. Taib, naqra. Ma. Ma. Ma ba. Ma ba. Ja ma ha. Ja ma ha. Kho da ma. Kho da ma. Ra ma ro. Ra ma ro. Ka ta ma. Ka ta ma. Sa ma kho. Sa ma kho. Kho. Kho. A za ma. A za ma. Ma sa la. Ma sa la. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da za ro za. Da za ro za. Sa. Sa. Ka la ma. Ka la ma. Baik.